warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke Minahasa. Dari bunyi sambutan salam, banyak yang belum buka puasa. Saya sedang berada di Darul Ulum. Dar artinya rumah. Kalau satu, ilmu. Mestinya namanya Darul Ilmi. Karena di sini cuma ada satu ilmu. Tapi kemudian namanya Darul Ulum. Kalau satu, ilmu. Kalau dua, ilmani. Kalau tiga, ulum. Itu hebatnya bahasa Arab. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Bahasa Inggris tak ada musanna. Kalau satu, book. Kalau dua, books. Kalau satu, student. Kalau dua, students. Tinggal tambah S aja. Tidak ada musanna. Bahasa Arab ada musanna, ada jama'. Bahasa Indonesia tinggal ulang aja. Kalau satu, buku. Kalau banyak, buku-buku. Kalau satu, ilmu. Kalau banyak, ilmu-ilmu. Sedangkan dalam bahasa Arab, Darul Ulum. Kenapa ini disebut dengan Darul Ulum? Ilmu apa saja yang ada di sini? Saya belum nanya Kiai Munawir. Tapi yang jelas salah satu ilmu yang ada di sini adalah di tempat lain mereka mengundang ustaz, di Darul Ulum ustaznya datang sendiri. Itu salah satu ilmu. Apalah agaknya ilmunya bisa Habib sama Ustaz Ali datang, Ustaz Abdul Somad. Orang pergi ke hutan menangkap burung, orang pergi ke pantai menangkap ikan, orang pergi ke tanah lapang menangkap memburu rusa ke hutan. Tapi kemudian ada burung yang tidak dikejar, tidak ditangkap, tapi dia datang sendiri. Itu adalah burung walet. Burung walet itu cukup disiapkan rumah, yang lain datang. Ilmu itulah yang dipakai di Darul Ulum. Burung walet. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat burung walet? Tadi buka puasa dikasih sup burung walet. Itu cara Kiai Munawir sekaligus membantah orang yang mengatakan bahwa sarang burung walet itu haram. Ustaz Abdul Somad, apa hukum sarang burung walet? Saya tidak susah lagi menjawab, halal. Dari mana halal? Aku udah makan satu mangkok. Tak mungkin makan haram. Orang yang berdalil bahwa sarang burung walet itu halal ada dua dalilnya. Yang pertama, ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah di Arafah, ada seekor unta menjilat kain ihram Nabi. Kena lidah unta itu dan air liur unta itu kena. Maka Nabi tidak mencuci kainnya. Itu menunjukkan bahwa air liur kambing, air liur unta, air liur ayam hukumnya halal. Tapi jangan gara-gara ini besok semua menampung air liur kambing. Kalau ada yang mengatakan halal air liur unta karena untanya halal, bagaimana dengan air liur yang lain? Maka dalil yang kedua adalah at-tawafuna wat-tawafat, binatang yang lalu lalang kesana kemari, yaitu kucing. Kalau ada kucing menjulurkan lidahnya ke dalam bejana, ember, mangkok, gelas, tempat air, dijilatnya, apakah air yang ada di mangkok, di ember, di bejana, di gelas, di cawan itu menjadi haram? Tidak. Beda dengan anjing. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada seekor anjing menjilat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan semua. Setelah itu mangkok, bejana, gelas, cawannya dicuci pakai air 7 kali. Salah satunya dengan air bercampur dengan tanah. Ini hanya berlaku pada anjing dan babi. Ada sebagian orang karena dia berkelahi sama musuhnya, kau jangan dekat-dekat sama aku, nanti aku mandi 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Kau kira aku anjing? Enggak, kau tidak anjing. Terus babi. Nah, Air liur kucing tidak begitu. Kalau kucing menjilat air bejana, mangkok, ember, maka airnya tidak menjadi najis. Itulah dalil kedua bahwa air liur binatang tidak najis, kecuali air liur binatang anjing dan babi najis muwallalah. Berdasarkan dua dalil ini, ulama menetapkan bahwa air liur burung walet halal. Lalu mengapa ada orang yang mengatakan burung air liur walet itu haram? Karena burung walet banyak yang tidak punya WC, sehingga bercampurlah air liurnya dengan kotorannya, dengan taiknya. Air liurnya suci, tapi karena bercampur berubah menjadi najis, namanya mutanajis. Durian halal apa haram? Durian halal, kecuali orang yang kena kolesterol. Kasih durian, Pak makan durian, haram. Kenapa? Kalau aku makan, aku nanti bisa kena, itulah satu kontainer tadi, kata Kiai Munawir, stroke. Satu truk, kawannya satu kontainer. Itu yang senyum memahami stroke kontainer itu, yang EQ-nya di atas 80. 160. Nah, jadi tentang masalah air liur bisa berubah menjadi najis, hukum asalnya suci, dia menjadi najis. Kalau bercampur dengan najis, namanya mutanajis. Durian halal, durian tidak najis. Tiba-tiba durian ini dimakan oleh gajah. Pernah mendengar gajah makan durian? Gajah pergi ke hutan, ditengoknya durian jatuh. Pas mau dimakannya, tajam. Lalu kemudian gajah ini berpikir, maka dibalutkannya lah durian itu dengan rumput. Tengoknya ada lalang-lalang, rumput-rumput, dibalutkannya durian itu dengan lumput, dengan lalang, sehingga duri-durinya terbungkus. Setelah itu baru ditelannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ditelannya bulat-bulat, besok pagi keluar bulat-bulat. Itulah durian yang paling enak di dunia. Kenapa? Karena itu durian yang sudah mengalami fermentasi. Orang Melayu menyebutnya tempoyak. Masuk ke dalam, berjalan agak sehari. Jangan katakan kita tidak suka makan fermentasi. Kita banyak suka makan fermentasi. Enggak mau makan fermentasi, jijik. Tapi pulut, tapi ubi, itu kan fermentasi semua. Oh, itu makna fermentasi, Pak Ustaz. Iya, kalau itu saya suka. Masuklah durian ke dalam perut gajah, bulat-bulat, besok pagi keluar bulat-bulat. Apa hukum memakan durian itu? Boleh dimakan? Halal, kalau kulitnya tak pecah. Tapi kalau kulitnya pecah, haram. Kenapa jadi haram? Hukum durian suci, tapi karena kulitnya pecah, maka dia menjadi najis, namanya mutanajis. Ada tupai. Tupai makan kopi. Tupai makan kopi. Kopi itu ditelannya bulat-bulat. Besok pagi keluar kopi itu bulat-bulat. Dicuci tai tupai tadi, digonseng, ditumbuk jadi kopi. Satu gelas $100. Namanya kopi luwak. Kopi luwak lebih mahal daripada kopi yang dipilih manusia. Kenapa kopi luwak lebih enak, lebih mahal? Karena luwak lebih jujur daripada manusia. Luwak hanya memakan kopi yang sudah matang. Tapi yang dimakannya hanya kulitnya. Diambilnya kulitnya, dikulum-kulumnya, masuk ke dalam. Diambilnya kulum. Makanya nanti adik-adik kalau Idul Fitri pergi bertamu, ada kacang di atas, tanya dulu, ini kacang ada coklatnya apa enggak? Kita khawatir sebetulnya kacang itu ada coklatnya. Sudah dikulum-kulum, dimasukkan ke dalam. Maka kenapa kopi luwak itu orang ikhtilaf mengatakan kopi luwak halal? Karena kopi itu ada sampulnya, ada sampul plastiknya kopi itu. Lalu kemudian ditelan oleh luwak, keluar lagi. Maka yang mengatakan suci, ini kopi asalnya suci. maka keluar pun suci, dicuci, dibasuh, ditumbuk, digongseng, menjadi kopi, diminum, yummy. Yang mengatakan kopi luwak itu haram, karena ternyata luwak waktu mengulum-ngulum kopi itu, ada sampul kulit ari kopi itu yang luka, karena gigi luwak itu tajam. Jadi kalau gitu biar supaya jangan luka bagaimana? Carilah luwak yang tua-tuanya. Itu enaknya ceramah di depan santri. Mereka cerdas-cerdas. Nangkap. Ini sedang ngaji fikih tentang najis, tohir, dan mutanajis. Ini ada kain. Suci. Bersih. Kalaupun kena daki, kena keringat, dia tidak najis. Ini ada batik. Suci. Walaupun kena keringat, tidak najis. Masuk ke dalam mesin cuci. Kain masuk mesin cuci. Sorban masuk mesin cuci. Peci jangan. Kaos kaki masuk mesin cuci. Tapi ada celana anak kecil yang sudah lewat umur 2 tahun, kena najis kencing. Masuk ke dalam rice cooker. Ke dalam? Nah, saya sedang ngetes jamaah masih sadar atau tidak. Kalau jamaah sadar dia pasti kritik, mesin cuci Pak Ustaz. Tapi kalau jamaah sudah bosan, masuk dan rice cooker. Terserahlah Pak Ustaz, yang penting cepat selesai. Aku pun udah mau pulang, kolak dulu mangkok nunggu di rumah gitu. Kain masuk, batik masuk, sorban masuk, kaos kaki masuk ke dalam mesin cuci. Masuk satu celana anak kecil yang udah lewat 2 tahun, tidak hanya sekedar minum ASI, tapi juga sudah makan rendang jengkol. Masuk. Dipencet tombol mesin cuci. Setelah itu masukkan ke pengering. Lain suaranya. Setelah itu dijemur langsung. Kira-kira bolehkah kain tadi dibawa sholat? Tidak. Kenapa? Mutanajis. Karena bercampur dengan anak dari pesantren Darul Ulum tahu itu. Lalu kenapa Ustaz sampaikan? Ini kan direkam dan ditonton oleh yang tidak alumni Darul Ulum. Ketika ditanya, anak Darul Ulum melihat itu dia akan nanya, itu tadi kain suci, batik suci, sorban suci, kaos kaki suci, airnya suci. Tapi mutanajis karena ada air kencing anak lewat umur 2 tahun. Kenapa tak kau bilas? Dengan entengnya dia menjawab, sekali kucek tanpa bilas. Ini masalah. Ini ilmu. Ilmu ini yang tidak dipelajari orang sekarang. Sehingga doanya tidak dikabulkan. Sholatnya tidak diterima. Maka supaya anak-anak kita tahu membedakan mana tohir, mana musta'mal, mana najis, mana mutanajis. Daftarkanlah ke Darul Ulum sebelum tanggal penutupan berikut ini. Apa kata B.J. Habibie? Orang tercerdas di Indonesia yang membuat pesawat terbang. Diambil oleh pemerintah Jerman. Dijemput untuk kembali ke Indonesia. Kalaulah umurku boleh mundur lagi, aku ingin belajar agama secara mendalam. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Penting. Tapi apa gunanya kalau ternyata kita sholat, celana, kain, baju kita mutanajis. Sholat tak diterima. Doa tak dikabulkan Allah. Mandinya tak betul menurut mandi yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji kita kan nuzul Quran Pak Ustaz. Ini baru mukaddimahnya. Ini saya mau bercerita bagaimana kronologis Ustaz Somad sampai ke pesantren Darul Ulum, karena di sini dipelajari berbagai macam ilmu. Termasuklah kami datang kemari sama Habib Mahdi dengan Ustaz Kemas Ali belajar ilmu porang. Ilmu porang. Tadi kami dibawa melihat porang. Modal 2000 rupiah ditanam porang, dipanen berat 5-10 kilo bisa 50 ribu. Bayangkan kalau porangnya itu ditanam sejauh mata memandang. Orang sepele melihat pondok pesantren, dianggapnya hanya menunggu bantuan dana bos. dianggapnya hanya menuntut bantuan Kementerian Agama, dianggapnya hanya menunggu wakaf, zakat, infak dan sedekah. Padahal negeri kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Letakkan aja itu bibit tumbuh, makan, mati. Orang beracun, tapi orang Jepang pandai mengolahnya. Maka ini semua adalah dari langit bisa dapat rezeki. Melalui apa? Burung sarang walet. Dari tanah bisa dapat rezeki. Dari mana? Porang. Kalau kau takut porang, datanglah belajar ilmu porang di Darul Ulum. Nah, itu dia. Ada nampak saya nyamuk. Ada nampak saya nyamuk, tapi dia tak mau menggigit kaki saya. Berarti sudah dibacakan Kiai Munawir tah doa apa? Dibacakannya doa innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata nyamuk, nama gua tuh. Ketika Kiai Munawir menarik jubah Habib Mahdi tadi, saya tengok dari samping. Dia sedang mengajarkan kita bahwa kiai dengan Habib tak bisa dipisahkan. Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar di Makkah, di antara gurunya banyak para habaib. Saya membagi guru-guru beliau menjadi dua. Satu guru-guru dari Sa'dah. Sa'dah maksudnya para sayyid, keturunan Sayyidinul Hasan dan Sayyidinul Husain. Yang satu lagi guru-guru yang bukan dari kalangan Sa'dah. Itu saya tulis dalam disertasi saya, tebalnya 600 halaman. Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari wajuduhu wajuhuduhu fi khidmati sunnah fi nashri sunnah bi Indonesia. Saya mau gaya-gaya aja mau ngasih tahu tulisan saya 600 halaman bahwa di Indonesia para habaib berjalan bersama dengan para kiai alim ulama tuan guru di Aceh sampai ke Papua. Saya baru pulang dari Maluku, yang mengundang saya juga para habaib. Jadi kalau tadi Kiai Munawir menarik jubah Habib Mahdi, dia ingin sedang mengatakan, hai engkau Abdul Somad, kau boleh LCMA Profesor Doktor, tapi kalau kau stroke ilmu hilang, maka kau tak dipandang orang. Tapi ada orang yang kalau ilmunya hilang, tapi ada yang tak bisa hilang dari dirinya. Apa? Darahnya. Menetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz Somad enggak ada darah Nabi menetes di badan Ustaz. Ada Nabi Adam. Aku kan keturunan Nabi Adam. Yang tidak keturunan Nabi Adam angkat tangan. Berarti keturunan Charles Darwin. Kata Darwin dari mana? Dari monyet. Makanya ulahnya macam monyet. Manjat sana, manjat sini, manjat sana, manjat sini. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin manusia ini berjalan menurut aturan dia, aturan itu dia turunkan melalui Al-Quran. Ada seorang hamba yang dia pilih, bukan hamba itu melamar. Ini banyak orang yang silap, banyak dia komplain, kenapa Nabi Muhammad? Dianggapnya jadi Nabi itu macam ikut tes CPNS. Bawa surat pendaftaran, fotokopi SKCK. Menjadi Nabi itu bukan kemauan dia. Yang memilih dia menjadi Nabi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setelah Yasin sallallahu alaihi wasallam? Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Itulah dia jawabannya. Yasin itu Muhammad SAW. Nama anak kau siapa? Muhammad Yasin. Nama anak kau siapa? Muhammad Toha. Nama anak kau siapa? Valentino Rossi. Kenapa yang ini namanya lain? Kencang jalannya Pak Ustadz. Ala Yasin Habibillah. Jadi Yasin itu dia. Jadi satu orang boleh namanya banyak? Boleh. Buktinya siapa? Abdul Somad. Nama lain? Uwas. Di Facebook? Anton. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim. Setelah Allah bersumpah dengan Al-Quran, baru dia nobatkan ini orang. Innaka laminal mursalin. Lamnya pendek. Litaukid, menekankan. Inna, taukid yang pertama. La, taukid yang kedua. Innaka, sesungguhnya engkau, ya Muhammad SAW, laminal mursalin. Engkau adalah salah seorang daripada mursalin, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia diutus untuk apa? Tanzilal Azizir Rahim. Itu makanya kita tiap malam baca Yasin untuk menguatkan ke hati kita tentang wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi semua ada masanya dan masa itu ada momennya, ada orangnya, ada tepatnya, ada waktunya. Umur 38 dia bertahanus di Gua Hira, belum datang Jibril. Umur 39 dia bertahanus di Gua Hira, belum datang Jibril. Umur 40 barulah datang Jibril alaihi salam. Umur 40. Oh, jadi dia bertahanus 3 kali. 3 kali, guys. 3 kali. Umur 38 belum. Umur 39 belum. Umur 40 datang makhluk besar memeluk dia. Iqra. Ma ana bi qari. Aku ora iso baca. Iqra. I cannot read. Iqra. Aku tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Menurut ulama, ayat itu turun pada malam 17 Ramadhan. Mana dalilnya? Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ketika bertemunya dua pasukan besar, yang dimaksud dua pasukan besar adalah perang Badar. Perang Badar terjadi 17 Ramadhan. Maka itu seperti signal, seakan-akan Allah ingin mengatakan Al-Quran itu turun pada 17 Ramadhan. Walaupun negeri lain memperingatinya 27 Ramadhan. Mesir malam nuzul Qurannya 27. Indonesia malam nuzul Qurannya 17. Ma. Ya, kenapa di tempat kita diperingati nuzul Quran itu 17 ya? Karena kita merdeka 17 Agustus. Dah, selesai. Ya. Kenapa kita nuzul Quran malam 17? Karena satu hari sholat berapa rakaat? 17. Ya itulah jawabannya. Gak salah. Itu ijtihad ulama. Jadi tidak diketahui malam turunnya itu kapan. Kalau diketahui malam turunnya kapan, ya selesailah rahasia Lailatul Qadar. Kalau selesai rahasia Lailatul Qadar, orang tidak akan sholat tarawih ke masjid lagi. Sampean orang lu ngonang masjid? Enggak, Pak. Kenapa? Wis into. Ente enggak ke masjid lagi sholat tarawih? Enggak, kenapa? Tahun lalu udah dapat Lailatul Qadar. 80 tahun, ngapain lagi? Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Ada yang tahu dapat haji mabrur? Mana ada. Kelihatannya tetangga saya itu mabrur, Pak Ustaz. Kenapa? Wajahnya pulang dari Mekah putih bersih. Gak pernah ke masjid, tidur di hotel. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul hari Jumat. Hari Jumat itu seperti cermin, ada satu titik hitam. Tidak ada yang tahu. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Bakar banyak. Bakar apa? Bakar kue. 10 terakhir Ramadan. Berasap. Ibu, kok rambutnya berasap? Lailatul Qadar, Lailatul Bakar. Nah, jadi ini salah satu ijtihad ulama mengatakan, di mana kami bisa lihat ijtihad ulama tentang malam Lailatul Qadar itu, Pak Ustaz? Buka dalam surat Al-Qadar. Tafsirnya apa? Tafsir Al-Qur'anil Azim. Penulisnya siapa? Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Halaman berapa? Kau carilah sendiri. Banyak kali pun pertanyaan. Gitu caranya kalau kita enggak ingat. Gitu. Saya kalau ditanya, "Ustaz, halaman berapa, nomor berapa?" Kau cari sendiri. Karena kalau bilang enggak tahu, masa ustaz enggak tahu? Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih. Pulanglah Nabi Muhammad SAW kedinginan menggigil. Datang Khadijah menyelimuti dia. Begitulah Khadijah yang solihah itu. Suaminya pergi naik ke Jabal Nur. Pergilah mas, rapopo. Bertahan nus satu bulan, diantarkannya makanan. Pulang kedinginan, diselimutinya. Coba perempuan zaman sekarang. Aku mau pergi sholat tarawih. Jangan. Pulang kedinginan, mampuslah kau. Diselimutinya. Setelah diselimutinya, dibawakannya ke pamannya. Nama pamannya Waraqah bin Naufal. Wahai Waraqah bin Naufal, ini suamiku ini kedinginan. Kenapa? Dia baru saja turun dari Gua Hira. Katanya ada makhluk yang besar memeluk dia, menyuruh dia membaca. Kata Waraqah bin Naufal, itulah Namus. Namus, nama lain dari Jibril. Jibril itu ada namanya Jibril. Ada lagi namanya Tanazzalul Malaikatu Warruh. Nazala bihir ruhul amin. Turun Lailatul Qadar. Ada namanya Jibril, ada namanya Ar-Ruh, ada namanya Ruhul Amin, ada namanya Namus. Itulah Namus. Maksud Namus di situ Jibril. Yang dulu turun kepada Ibrahim, yang dulu pernah turun kepada Musa, pernah turun kepada Isa, dan sekarang dia turun kepada suamimu. Suamimu ini adalah nabi terakhir. Wallahi demi Allah, nanti ketika dia terusir dari kaumnya, aku yang akan menolong dia. Kata Waraqah bin Naufal. Nabi bertanya, apakah orang Makkah akan mengusir aku? Kata Nabi. Waraqah berkata, engkau akan diusir dari kota ini. Kalau aku hidup, aku yang akan menolong engkau. Tapi nasib malang, Waraqah tak sempat menolong Nabi. Karena tak lama setelah itu dia meninggal dunia. Tapi dia dapat pahala jihad menolong Nabi. Innamal a'malu binniyat. Sampai niatnya. Begitu Nabi SAW. Cara Allah untuk menobatkan dia sebagai salah satu dari Rasul-Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak itu turunlah wahyu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau payah ngingatnya, 23 tahun. Udah selesai. Berbagai macam datang pertanyaan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar, tentang judi. Turun ayat. Qul, katakan ya Muhammad. Fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anil ruh. Datang orang Yahudi bertanya, apa ruh itu ya Muhammad? Qul, ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kronologis sebab turunnya ayat itu disebut dengan asbabun nuzul. Bukan asbun. Asbun itu asal bunyi. Asbabun nuzul. Kronologis sebab turunnya ayat. Kalau mau tahu tentang ilmu asbabun nuzul, ada dua kitab yang besar. Pertama kitab Al-Wahidi. Yang kedua kitab yang ditulis asbabun nuzul, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dari Mesir, meninggal tahun 911 Hijrah. Ini kitab Asbabun Nuzul. Tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu ada Asbabun Nuzulnya. Lama tidak turun wahyu. Tidak turun wahyu. Sampai-sampai datang seorang perempuan berkata, Qattarakaka syaitanuka. Setanmu sudah meninggalkan engkau. Selama ini kau dapat wahyu dari setan. Sekarang setanmu tidak turun lagi ya Muhammad. Perempuan itu namanya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik. Nama lakinya Abu. Abu artinya bapak. Lahab artinya api yang menyala-nyala. Nama suaminya Abu Lahab. Saking gantengnya dia dipanggil Abu Lahab. Makanya kalau ada orang ganteng gak sholat, hai Abu Lahab. Kalau dia kuat makan, panggil juga Abu Lahab, tapi ujungnya bukan B, tapi P, Abu Lahab. Saya pernah ngelihat di pinggir jalan, rumah makan, Abu Lahab. Hah? Saya baca ujung, oh ujungnya P, Abu Lahab. Kalau yang itu, ada qalqalah. Tabbat syada Abi Lahabin wa tabba. Ma aghna anhu maluhu. Sayasla naran. Wamra'atuhu. Nah inilah bininya yang kurang ajar tadi. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mimmasad. Sampai hati dia mengejek Nabi mengatakan, setanmu sudah meninggalkanmu, setanmu sudah meninggalkanmu. Turunlah ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan membiarkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya sama Jibril, Jibril, kenapa kau lama membawa wahyu sampai Ummu Jamil mengejek aku? Aku tidak membawa wahyu karena di rumahmu ada bangkai anak anjing. Di bawah tempat tidur ada anak anjing al-jarwu. Jarwu itu anak anjing. Tapi Mas Jarwo jangan tersinggung. Jarwu. Ada bangkai anak anjing. Datang khaulah, diambilnya bangkai sapu, ditariknya. Ada bangkai anak anjing, dibuang. Jibril tak masuk karena ada bangkai anak anjing. Gimana kalau ada 10 anjing herder di rumahmu? Assalamualaikum. Oh. Gimana orang naon tak tolong? Ada anjing. Jadi kalau begitu Ustaz mau memerintahkan orang membunuh anjing. Bukan begitu maksud saya. Berapa banyak orang yang hatinya lembut, lalu kemudian berbuat baik, diampunkan Allah dosanya. Tentang seorang perempuan yang mengambil air minum dengan sepatu botnya karena tidak ada timba, diberikannya ke seekor anjing yang kehausan. Tapi itu ceritanya sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kau piara anjing. Tapi kau tengok anak yatim fakir miskin tak sekolah. Ini untuk biaya anjing aja satu bulan sampai 200 juta. Dia mandi pakai sabun telepon. Untuk samponya aja. Dia tak pernah mandi. Berapa banyak orang sekarang lebih mementingkan makhluk di luar dirinya daripada dirinya. Berapa banyak orang kaya memandikan mobil sampai licin, lalat aja terpleset. Dia belum mandi. Perhatikan, ada skala prioritas. Maka ini salah satu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membela Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan Al-Quran. Penjelasan Al-Quran ini ada dalam hadis Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau Al-Quran, litubayyana linnas, supaya kau jelaskan isinya. Penjelasan Al-Quran ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah dalam Al-Quran itu salat subuh 2 rakaat pakai kunut? Adakah dalam Al-Quran itu salat zuhur 4 rakaat silent, tidak bersuara? Adakah dalam Al-Quran itu sholat isya 4 rakaat, yang 2 rakaat berbunyi, yang 2 rakaat tak bersuara? Adakah dalam Al-Quran itu? Dalam Quran, aqimis salah wa aqimus salah alladzina yuqimuna salah aqimis salata li dzikri. Tak ada ayat Al-Quran menjelaskan. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita berpegang dengan Quran, dia tidak akan sholat ke masjid. Hayya 'ala shalah. Dia tetap di kantor. Kau tak ke masjid, cukup pejamkan mata, eling. Wis. Karena salat dalam Quran tidak dijelaskan tentang takbiratul ihram. Rukun salat ada 13 disusun oleh ulama mazhab fikih. Orang Darul Ulum sudah belajar. Belajar fikih mazhab Syafi'i dari mulai matan takrib, hatan matab takrib, patul qarib, selesai fatul qarib i'anatut talibin, hatam i'anatut talibin mahalli. Setelah hatam itu baru kitab-kitab besar majmu' syarah muhazab, al-hawi al-kabir imam al-mawardi, macam-macam kitab dibaca. Selesai hatam mazhab Syafi'i, baru pindah ke mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Dia tetap berpegang ke Syafi'i, namun tetap menghormati mazhab-mazhab lain. Jangan campur-campur. Es campur enak, tapi kalau mazhab campur, error. Pas giliran nikah, pakai mazhab Hanafi. Kau nikah? Iya. Bapaknya kan gak setuju. Ya, gak pakai wali, pakai mazhab Hanafi, gak apa-apa. Pas wudu, sentuh laki-laki perempuan, langsung sholat. Kau kan tadi baru bersentuh. Bersentuh gak batal, mazhab Hanafi. Pas Idul Adha, kau kurban? Enggak. Mazhab Hanafi kurban kan wajib. Aku pindah mazhab Syafi'i. Sunat muakkad. Tadi tidur, sebelum tidur tadi ada sholat witir? Enggak. Mazhab Hanafi sholat witir kan wajib. Tapi mazhab Syafi'i sunat muakkad. Ini namanya mazhab tatabbu' rukhos, enak-enaknya aja. Kita ini beramal bukan mencari enaknya, tapi beramal ini karena Allah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Fardhu lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi rak'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Maka kalau karena Allah, makin banyak amalnya, makin sulit. Begitu juga ketika orang membaca Al-Quran itu sulit dia baca. Kurang dalam. Dalam. Banyak orang sekarang ngaji. Mana bisa au? Ain, ada makharijul huruf. Ada sifatul huruf. Ada mat intonasi panjang pendek. Tak bisa dia bilang a'uzu. A'uzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyanya mesti jelas. Makanya kadang mulut orang tuh bengkok-bengkok. Kalau kalian laki-laki ngajar tajwid tahsin, muridnya laki-laki juga. Jangan mulut kalian perempuan, nanti mulut kalian nengok. Itu maka di Darul Ulum aman. Kenapa? Ada tenda di antara kita. Laki-laki tak boleh nengok perempuan, perempuan tak boleh nengok laki-laki. Ustaz boleh, aku ustaz. Udah tua, umur dah 40. Ini mata saya tak jelas betul, tak bisa saya bedakan mana nenek mana anak gadis. Jadi dalam Islam itu diajarkan begitu. Jangan orang mengatakan ini sulit sekali Islam ini. Maka sesungguhnya di balik itu semua ada balasan. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang baca Qur'an. Wa yatata'ta, yatata'ta itu orang baca alif bata sajim ha qad zal razat. Dia yatata'ta. Alif bata alif bata alif bata alif bata. Orang kita menyebutnya terbata. Nah, itulah asal kata terbata-bata itu. Gara-gara tak sampai dia kesah. Alif bata alif bata alif bata. Kau ini kenapa terbata-bata? Enggak, aku terbata sajim. Alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang baca Qur'an, wa yatata'ta terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaq, berat dia baca Qur'an, falahu ajrani, dapat pahala dua. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah dimanapun berada yang selama Ramadan ini, kau udah berapa? 3 kali khatam. Kau udah berapa? 3 juz. Kau berapa? Kenapa? Baru 3 halaman. Sudah malam ke-20 nih udah, baru 3 halaman. Jangan berkecil hati. Karena kau pahalanya dihitung bukan per juz tapi per huruf. Jadi kalau hitungannya per huruf, yang gak lancar justru pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Alam nasyurah laka sadarak. Sikit hurufnya. Yang gak lancar. Alam, alam, alam, alam nasyurah. Tapi jangan seumur hidup kau tak lancar. Sekali-sekali oke lah. Boleh. Jangan kita menjatuhkan mental orang. Ramah Ramadan menjatuhkan mental orang. Siapa yang baca Quran gak tahu artinya, gak ada pahalanya. Kata yang baru belajar Quran, inilah dalil yang ku cari-cari. Aku memang malas betul baca Quran nih. Sesuai betul aku ceramah Ustaz nih. Tutupnya Quran, sampai mati tak aku baca, kata dia. Bashiru, kasih kabar gembira. Latunafiru, jangan buat orang lari agama Allah. Jangan buat orang menjauhkan agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mari kita merangkul orang untuk membuka membaca Al-Quran. Tidak ada batasan ilmu dalam Al-Quran. Dalam Islam tidak ada batasan umur. S1, 22. S2, 24. S3, 27. Es cendol? Es doger? Es bandung? Dalam Islam bebas kau mau belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai ke liang lahat. Mana buktinya orang Islam belajar sampai ke liang lahat? Sudah mati, masuk kubur, ditanam, ditimbun, tetap dibacakan talqin. Di desa kita masih ada baca talqin kubur orang meninggal. Itu menunjukkan. Jangan lagi baca talqin. Baca talqin ini bid'ah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penutup para hafiz? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis tentang talqin mayat ini dalam Talkhis Al-Habir. Talkhis Al-Habir, kata dia, isnaduhu jayyid, isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Hadis sahih, hadis hasan, sepakat ulama. Jadi kalau kamu tidak setuju dengan talqin, cakap aja tak mau. Jangan kau katakan bid'ah, karena kau berarti membid'ahkan para ulama yang menalkinkan mayat. Mak saya meninggal, saya sendiri yang membacakan talqinnya. Anak-anakku sekalian, kalau keluarga kalian meninggal, kalian bacakan talqinnya. Ustaz, ustaz nanti kalau mati, saya bacakan talqin. Nantilah. Nah, belum sekarang kau baca. Talqin, mengingatkan orang yang sudah mati, dan mengingatkan orang yang sudah masih hidup. Anaknya, suaminya, istrinya, yang selama ini lupa kepada Allah. Ketika meninggal keluarganya, bam, dia tersadar. Dari terlelap tidur panjang terbangun dia bahwa ternyata hidup ini hampa, bahwa kita akan mati. Di saat itulah diingatkan dengan talqin. Jadi talqin itu momen untuk menceramahi orang. Orang-orang kaya, pejabat-pejabat yang sombong-sombong, meninggal bapaknya, meninggal emaknya, sedang dikubur, agaslah situ ceramah. Selama ini dia ceramah terawih, pulang. Habis terawih, autiru wa majiru, pulang. Malam ini kita akan mendengarkan ceramah, pulang. Pas meninggal, tak bisa pulang. Di situlah digas. Yang selama ini pulang. Pas kebetulan dia duduk di situ kan. Yang selama ini kalau ada ustaz ceramah, pulang. Sekarang orang tuanya meninggal, dengarkan baik-baik. Mumpung dia masih lembut hatinya. Gas di situ. Jadi momen meninggal. Malam Islam diajarkan. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Quran itu pertamanya bukan langsung baca. Dengar dulu. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar. Kok kenapa belum baca Quran? Dengar aja dulu Pak Ustaz. Udah berapa lama? Udah 10 Ramadan. Dengar. Makanya yang selama ini mendengarkan MP3 dangdut, mendengarkan CD dangdut, raubah, ganti CD-nya. Ganti MP3-nya. Semuanya mendengarkan Al-Quran. Dengarkan Al-Quran. Yang selama ini di rumah, gimanalah kita ini mau dekat Al-Quran? Yang kita dengarkan macam-macam lagu, macam-macam maksiat, macam-macam dosa. Yang didengarkan lagu Inggris pula itu. Bapaknya lagu Inggris, bininya lagu India, anaknya lagu Korea. Tiga-tiganya tak paham. Semuanya mengangguk. Tak apa yang dianggukkan. Paket habis, waktu habis, dunia tak dapat, akhirat neraka jahanam. Tapi kalau yang didengarkan itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Tapi saya tidak mau mendengar MP3 Pak Ustaz. Saya mau mendengar live. Saya mau mendengar langsung. Satu malam satu juz. Datang ke pesantren Darul Ulum. Satu malam satu juz. Ketika heboh di tempat lain tentang tarawih 7 menit. Tup tup tup tup pa pa pa. Tup tup tup tup pa pa pa. Santren Darul Ulum satu malam satu juz. Bacaannya pelan, slow. Ustaz ikut tadi? Enggak, dengar dari jauh. Juz. Karena malam ini Ustaz Abdul Somad datang, maka dibuat setengah juz. Saya menjadi takut. Kenapa takut? Di akhirat dicek malaikat. Pesantren Darul Ulum, satu juz, satu juz, satu juz. Malam 20, setengah juz. Tanya, kenapa setengah juz? Karena Abdul Somad datang, kurangi pahala dia. Tanya, Abdul Somad, kenapa kau datang ke Darul Ulum? Gara-gara kau datang berkurang. Aku dibawa Habib Mahdi. Kata malaikat, oh yang membawa kau cucu Nabi, ku maafkan. Coba yang bawa kau cucu Fir'aun gitu, ini habis. Itulah kita maka dekat-dekat dengan Habib-Habib. Nah, jadi yang pertama kali mendengar, mendengar bagaimana bunyi huruf po, bagaimana bunyi huruf a, bagaimana bunyi huruf qaf, didengar dari suara imam. Setelah mendengar barulah mulai menirukan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu dibaca ketika sedang tadarus. Darosaya drusu, antata drusu, ana adrusu. Belajar sendiri. Tapi ketika berdua, tadarosa ya tadarusu. Musyarakah berdua. Apa makna tadarus? Tadarosa ya tadarusu, tadarusan. Sampai narap lu ngonang di tadarusan. Tadarus berdua. Aku baca, kau dengar ya. Ya, 10 orang. Siapa dulu baca? Ustaz Somad, silakan baca. Kami dengar. Oke. A'udzubillah. Kurang tipis, Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaiton. Shin, Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaiton. Po, Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Berani kalian negara aku ya. Gak tahu kalian aku ini siapa. Itu bukan tadarus. Orang tadarus berlapang dada menerima kritikan. Karena kita tak bisa mendengar suara kita. Karena kita tak bisa melihat diri kita. Orang lain yang menilai. Maka perlu kita mendengarkan bacaan. Memperdengarkan bacaan. Nabi aja mendengarkan bacaan sahabat. Sahabat mendengarkan bacaan Nabi. Iqra, kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Iqra. Aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana mungkin aku mendengarkan bacaanku kepada engkau? Al-Quran ini turun kepada engkau. Iqra, kata Nabi, baca. Nabi mendengar pula bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ini enggak mau mendengarkan bacaan. Kau kenapa enggak mau mendengarkan bacaan? Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan. Ngapain saya mendengar? Pak, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama lagi, Pak. Rendahkan hatimu. Duduk bersama orang. Bersama mendengarkan bacaan Quran. Duduk membuat halaqah lingkaran. Satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar. 10 orang. Malam 27. Masih ingat dulu tradisi di kampung malam 27. Bawa ayam panggang, bawa pulut kuning. Acara apa? Khatam Quran. Acara apa? Malam 27 khatam Quran. Kau ikut baca? Khatamannya aja. Tapi syiarnya itu luar biasa. Sekarang masjid-masjid sudah tidak membuat lagi malam khatam Quran. Tradisi itu sudah mulai hilang. Maka saya selalu membangkitkan lagi semangat. Dulu di negeri Sumatera, orang Melayu di Pulau Jawa, orang Bugis Makassar di Sulawesi, orang Banjar di Kalimantan, acara tradisi berkhatam Quran. Anak laki-laki sebelum khitan, pengguntingan pita didahului dengan khatam Quran. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Sampai kul a'udzu birabbin nas. Kalau di kampung saya pakai pulut kuning 3 lapis ke atas, lantai 1, lantai 2, lantai 3, macam piramid. Di atasnya ayam panggang. Sebelum itu bacakan barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Ramai orang datang acara khatam Quran. Ustaz, kok ingat? Saya setiap acara khatam Quran pasti datang. Ikut almarhumah mak saya. Ustaz ikut khatam Quran? Enggak, mau berebut ayam panggang. Tapi tradisi masa kecil itu luar biasa. Mendengar, meniru, ikut baca, mulailah memahami bacaan di pondok pesantren. Tafsirnya apa? Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Madrasah Sanawiyah. Dari mana? Dari pondok. Apa kitabnya? Jalan Lain. Hah? Jalan Lain. Jalalun. Kalau dua orang, Jalalan. Karena dia mudhaf ilaih, Tafsirul Jalalaini. Jalan Lain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Selesai tafsir Jalan Lain, syarahnya As-Sawi, syarah Jalan Lain lil Mahalli was-Suyuti. Begitulah kita diajarkan para ulama. Sampailah tafsir, oh dulu di pondok bukan main. Kalau udah bawa Jalan Lain sebelah kiri, Jawahirul Bukhari sebelah kanan, merasa sudah Jannatul Firdaus. Begitu sampai ke Mesir, melihat tafsir Al-Kabir semeter panjangnya. Kitab apa nih? Tafsir. Dulu di pondok, kalau udah bawa kamus munjid ke masjid, kawan-kawan jam 9 malam bawa kamus. Dari asrama ke masjid. Sampai ke masjid, rupanya itu alas tidur. Pertama, dengar. Yang kedua, tiru. Baca. Yang ketiga, pahami. Yang keempat, amalkan. Al-Quran berjalan. Datanglah sahabat bertanya kepada Aisyah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Tapi kemudian puncak dari ilmu adalah mengajarkan. Khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan konglomerat. Siapa yang paling mulia? Man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Insyaallah semua yang hadir ini sedang belajar Al-Quran dan insyaallah akan mengajarkan Al-Quran. Kami perempuan, Pak Ustaz. Kami ini bukan profesor doktor, Pak Ustaz. Kami ini bukan kiai, Pak Ustaz. Saya belajar Al-Quran dengan emak kandung saya sendiri, dari Al-Fatihah sampai An-Nas khatam sekali. Jadi sekarang setiap saya ceramah dari pagi tadi di Masjid Agung sampai malam ini Darul Ulum sampai besok, maka setiap hari saya ceramah, pahalanya mengalir ke almarhumah emak saya karena dialah yang pertama kali mengajarkan saya Al-Quran. Ibarat bangunan, yang membangunkan pondasi awalnya ibu. Al-um al-madrasatul ula. Dari ibu yang solihah-solihah inilah akan lahir anak-anak yang soleh-soleh, insyaAllah. Kalian ajarkan anak kalian Al-Fatihah, anakku. Panggil Kenes dulu. Come here a moment. Baca Al-Fatihah, anak. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali kau ajarkan di Al-Fatihah, dibawanya salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, qabliyah, ba'diyah, tarawih, witir, tahajud. Pahalanya mengalir kepada engkau. Terang kuburmu, lapang barzahmu. Jangan menyepelekan perempuan, karena mereka lah yang bisa mengandung 9 bulan 10 hari. Betul? Jenderal bintang 7, mana yang bisa mengandung 9 bulan 10 hari? Siapa yang mau merasakan mengandung 9 bulan 10 hari, besok pagi mau buka puasa, beli kelapa, kotelan bulat-bulat. Kalau kau mau merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, sudah kotelan bulat-bulat, kau keluarkan bulat-bulat. Karena banyak orang kalau udah cerita Al-Quran yang tampil di depan qori, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nanya sama kawan saya orang Mesir, kenapa enggak ada qori'ah perempuan? Qori rata-rata laki-laki di Mesir. Kenapa enggak ada di Mesir nih qori'ah perempuan? Saya tanya sama kawan saya namanya Mukmin, sama-sama di Al-Azhar. Kata dia, kalau sampai di Mesir nih ada qori perempuan, semua mata orang Mesir melotot keluar menengok perempuan. Dia tidak penting suaranya, yang penting nengok wajahnya. Sekarang sudah mulai ada beberapa qori'ah perempuan dengan suara yang bagus luar biasa. Kalian mungkin tidak menjadi qori'ah terkenal, tapi anak-anak didik yang kalian ajar. Seorang perempuan mengajar di musola yang kecil dari maghrib ke isya, hanya beberapa anak, ternyata anak itu akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala suku. Ternyata anak itu akan menjadi bupati, wali kota. Menang dia pilkada, jadi gubernur. Dibuatnya seluruh kantor, desa, wajib baca Quran. Pahalanya mengalir kepada kalian, walaupun hanya seorang guru mengaji. Bisa jadi Abdul Somad ini malah pahalanya sudah habis semua. Pas di akhirat ditimbang, mohon maaf Abdul Somad, pahala kau sudah dihabiskan subscriber, viewer, dan follower. Jangan pernah menyepelekan orang. La taqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan sepelekan. Jadi malam ini kita membahas tentang nuzul Al-Quran, maka kita muliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran bukan dengan membalut Quran dengan kain sutra yang mahal, dimasukkan ke dalam kotak, lalu kemudian kotak kayu jati, setelah itu dipakai untuk akad nikah, setelah itu diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu yang datang hari raya Idul Fitri melihat di ruang kaca seperti menengok. Apa ini? Inilah mahar pernikahan kami dulu, Al-Quran. Iya. Di mana? Di dalam kotak kayu jati dikunci, di dalam kaca dikunci, dan kuncinya hilang, tak pernah dibuka. Bukan begitu. Al-Quranmu lusuh, Al-Quranmu disobek, dibuka bolak-balik karena sering dibaca. Engkau laki-laki, engkau membacakan Quran dari maghrib ke isya, singkat, pendek. Panggil anaknya, sini, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Adiknya sini. Juz berapa? Juz 6. Loh, kok udah juz 6? Iqra 6. Abang mau Iqra. Ibunya sini, mama sebentar. Mana? Yang lama, Pak. Ah, baca. Yasin. Hah? Dari kita belum nikah udah Yasin, anak dua Yasin juga. Untuk apa? Nunggu kau mati gitu. Habis anaknya baca, anak paling kecil baca, istrinya baca. Sekarang mereka bertiga menuntut. Sekarang waktunya bapak baca. Waktu gak cukup, sebentar lagi isya. Rupanya suaminya tak pandai baca Quran. Belajarlah, Pak. Jangan malu. Bingung saya cari guru ngaji? Datang ke pesantren Darul Ulum. Di sini banyak para pakar-pakar Al-Quran. Tidak ada kata-kata terlambat. Yang terlambat itu kapan? Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa, mata kau melotot menyesal tak baca Quran, barulah terlambat. Selama hayat dikandung badan, maka kau tetap bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan peringatan nuzul Quran di pesantren Darul Ulum malam ini, kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kalian nanti akan memakaikan mahkota cahaya kepada kepala orang tua, ayah, emak, karena sudah memuliakan Al-Quran. Bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau membaca, mengamalkan, mengajarkan, menghafalkan Al-Quran. Bangkit bersama malaikat. Tengok sebelah kanan, Jackie Chan. Tengok sebelah kiri, Amitabh Bachchan. Kenapa aku sama mereka? Karena kau adalah penggemar-penggemarnya dulu. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan dibangkitkan di akhirat bersama siapa yang dia cintai. Wa husyira yawmal qiyamati ma'ahum. Mereka akan dibangkitkan bersama mereka. Tapi betapa indahnya ketika kita kebangkit, sebelah kanan kita Ubay bin Ka'ab, sebelah kiri kita adalah Zaid bin Thabit, sebelah depan kita adalah Abdullah bin Mas'ud, dan kita bersama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai tadi jam 9, sekarang jam 10.15, 75 menit kita bersama Mudah-mudahan 75 menit itu bernilai amal soleh, insya Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Aku lu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di majelis-majelis biasanya saya yang baca doa. Di majelis ini saya tak baca doa. Karena ada doa yang lebih dekat dengan Rasulullah. Cucu Rasulullah SAW. Habib Mahdi bin Syihab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah. Jazakumullah.